dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Faya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, telah kita sebutkan pada materi kajian yang sebelumnya dari pembahasan kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar, beberapa ayat terakhir di dalam surah Nuh. Dan telah kita sebutkan kelima berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, demikian pula Nasr, adalah kelima dari nama-nama orang-orang soleh yang hidup pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga karena kesolehan mereka maka generasi-generasi yang hidup tersebut berkeinginan untuk membuat patung-patung mereka dalam rangka untuk mengenang amalan-amalan mereka. Tujuannya adalah agar supaya memotivasi masyarakatnya agar bisa beramal sebagaimana apa yang mereka amalkan. Dengan mengenang jasa-jasa mereka dan amalan-amalan mereka akan senantiasa memotivasi orang yang hidup untuk bisa meniru apa yang mereka amalkan sebelumnya. Namun dengan berlalunya masa yang panjang, asyaitan mendatangi mereka dan menyatakan kepada mereka ajakan untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Sehingga jadilah kelima patung orang soleh ini disembah oleh generasi-generasi yang setelahnya. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwasannya kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan dunia adalah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebabnya demikian jelas. Karena rasa ta'asub fanatis mereka terhadap orang-orang soleh mereka, sehingga mengantarkan mereka untuk menghormati mereka secara berlebih-lebihan, dan bahkan menempatkan orang-orang soleh tersebut pada satu kedudukan yang tidaklah layak dimiliki oleh seorang makhluk kecuali hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya andil di dalam mengabulkan keinginan mereka. Punya andil di dalam memberikan manfaat dan menolak bala kepada mereka. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan sebab-musabab kesyirikan yang seperti ini terus berkelanjutan dari generasi-generasi yang setelahnya hingga ke zaman kita saat ini. Betapa banyak masyarakat-masyarakat kaum muslimin yang jahil tentang hakikat at-tauhid, terjatuh ke dalam pengkultusan orang-orang soleh dengan label penamaan wali Allah Subhanahu wa taala, sampai falhasil akhirnya menjadikan para wali-wali orang-orang soleh tersebut, baik hidupnya mereka, baik tatkala mereka masih hidup ataukah mereka telah meninggal dunia, sebagai ajang menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bab al-ibadah. Ditambah lagi bermunculannya kelompok-kelompok yang menyimpang yang berupaya untuk kemudian mengkaburkan antara tauhid dengan syirik, memolesi tauhid sebagai satu ajaran yang menyimpang dan memolesi tradisi kesyirikan sebagai satu tradisi adat kebiasaan yang wajib dipelihara dan dilakukan oleh masyarakatnya. Wal'iyazubillah. Sehingga mulailah masyarakat semakin kabur akan hakikat tauhid dengan syirik. Mulailah bermunculan adanya slogan-slogan kelompok yang menyatakan bahwasanya tawassul kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia adalah kelompok yang menyimpang, garis keras, mengadopsi pemikiran Wahabi. Kelompok itu adalah kelompok Wahabiyah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya kaum muslimin yang jahil semakin jahil. Sehingga tidak bisa memilah antara hakikat tauhid dengan syirik. Tidak bisa membedakan antara apa itu tauhid yang termasuk dari inti sari dakwah para nabi dan para rasul, yang tidaklah akan bisa tegak amalan ibadah sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang manusia bila ternyata dipondasi dengan pondasi kesyirikan. Kesyirikan akan membatalkan tidak hanya amalan yang pada amalan tersebut ada syiriknya, bahkan jami'al a'mal, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang musyrik, baik saghiroha atau kabiroha, yang kecilnya terlebih yang besarnya, akan menjadi pupus tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau ya Rasul, ya Muhammad, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi khitab pembicaraan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu percontohan. Artinya Rasul saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang rasul yang mulia, bila melakukan kesyirikan, asyrakta la yahbathanna 'amaluka, akan menyebabkan terputus semua amalannya dan di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Wal 'iyadz billah. Apalagi orang selain rasul. Rasul sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla telah menjadikan beliau sebagai khalilnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang rasul sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, yang bernama Ibrahim, sebagai khalilur rahman, kekasih dekat kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Kedekatan Nabi alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak kemudian menyebabkan bila Rasul alaihi salatu wassalam melakukan satu amalan kesyirikan, satu amalan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang dengan amalan ini terjadi peperangan, perselisihan, permusuhan antara pengikut para rasul dan mereka orang-orang musyrikin dari setiap generasi, setiap nabi dilanjutkan nabi dan rasul yang berikutnya. Apalagi seseorang selain nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. di dalamnya sebagai peringatan agar setiap muslim senantiasa berupaya untuk kemudian menjaga dirinya dari bahaya kesyirikan. Agar tak henti-hentinya seorang muslim memiliki semangat untuk mengkaji apa itu tauhid. Konsekuensi-konsekuensinya, cabang-cabangnya, demikian pula lawan-lawannya dan pembatal-pembatalnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja berdoa di dalam salah satu ayat yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah Azza wa Jalla menjauhkan dirinya dan demikian pula keturunannya dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabku, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah al-asnam, patung-patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dari satu amalan syirik besar yang akan bisa menyebabkan pelakunya menjadi seorang yang merugi dan membatalkan semua amalan-amalan ibadahnya. Dari satu amalan yang sudah pasti jiwa seorang muslim pasti dan pasti akan mengerti itu syirik. Mendatangi patung, memujanya, memberikan sedekahan, sesajen kepada patung-patung tersebut, berkorban untuk patung. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, jati diri setiap muslim pasti faham. Itu adalah amalan kesyirikan. Itu adalah amalan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Pembeda antara jati diri seorang muslim dengan seorang musyrik. Namun seiring dengan terang benderangnya kesesatan, demikian pula kejelekan amalan kesyirikan yang seperti ini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman dari bahayanya. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan kepada beliau dari bahaya kesyirikan tersebut. Bahkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan keturunannya dari menyembah berhala dan patung-patung tersebut. Dalam keadaan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilur Rahman, kekasih dekat pilihan kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan para anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah para nabi-nabi. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam digelari dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan anaknya, putranya Ismail dan Hajar di lembah Mekah yang tatkala itu masih kering, tidak ada air, kosong, tidak berpenghuni. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping permohonannya agar supaya Allah azza wa jalla memberikan kepada mereka rizki. Juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla nantinya mengutus di tengah keturunan anak-anaknya seorang nabi yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka nantinya Dan Allah Azza wa Jalla mengijabahi doanya Nabi Ibrahim dengan memilih salah seorang di antara keturunannya dari nasab terbaik. Hingga ke Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi masallat wassalam. Seorang yang terbaik yang dikenal oleh kaumnya. Kebaikannya dari sisi nasabnya. Akhlaknya, kepribadiannya. Beliaulah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagian di antara para salaf menyebutkan, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari bala? Bala di sini adalah bahaya dan sisi negatifnya kesyirikan. Bala di sini maksudnya adalah asyirik, akibatnya. Tidaklah ada yang merasa aman dari bala ini setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu maksudnya adalah setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasakan aman bala ini pada dirinya dan keturunan-keturunannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan bisa jadi seseorang tatkala dirinya mengingkari atau menentang salah satu dari sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang difahami oleh al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau rahimahullahu ta'ala mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena perintah Rasul alaihi salatu wassalam adalah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan para hambanya untuk mentaati para Rasul-Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam hendaklah berhati-hati mereka orang-orang yang menyelisih perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah, akan terkena kepada mereka fitnah. Ataukah terkena kepada mereka عَذَابٌ alim, azab yang pedih. Kemudian al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada muridnya, أَتَدْرُونَ مَا الْفِتْنَةِ. Tahukah kalian apa itu fitnah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Al-fitnatu asyirku. Fitnah di dalam ayat ini adalah fitnah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minal zaykhi fayahlik. Barangkali saja tatkala dirinya menolak sebagian dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka timbul di dalam jiwanya, timbul di dalam benaknya dan pikirannya satu keinginan, kecenderungan untuk melakukan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjalankannya fayahlik, sehingga dia pun binasa wal iyadz billah. Ini berbahaya. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga perlu terus pembahasan seputar tauhid, kita berupaya untuk kemudian membahasnya dan mengulang-ulangnya Demikian pula senantiasa mempelajari, demikian pula memahami poin-poin yang ada di dalam pembahasan at-tauhid tersebut. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, fitnah yang melanda kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, fitnah kepada kelima orang soleh. Sehingga menjadikan kelimanya sebagai tandingan ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah satu fitnah yang terus diadopsi oleh generasi-generasi yang setelah-setelahnya, hingga zaman kita saat ini wal'iyadzubillah. Banyak dari kaum muslimin yang tidak faham hakikatnya sehingga terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Betapa banyak kuburan-kuburan orang-orang soleh yang diziarahi pada setiap waktunya. Betapa banyak mereka orang-orang yang iktikaf di sekitar kuburan orang-orang soleh mereka, terkhusus pada hari-hari tertentu. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya mendapatkan pengkabulan doa yang mereka panjatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang meminta rezekinya lancar. Ada yang meminta agar supaya bisa mendapatkan jodoh. Ada yang meminta agar supaya dikaruniai seorang anak. Ada yang meminta kekayaan, ada yang meminta terhindar dari bala, ada yang meminta kesembuhan, ada yang meminta ini dan itu. Ini termasuk hal-hal yang biasa yang kita melihat terjadi di sekitar pelataran kuburan yang dianggap sebagai orang-orang yang saleh. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga kejadian dan fenomena yang seperti ini tentulah menyemangati kita, terkhusus para thullabul ilm, agar semakin giat mengkaji tentang pembahasan tauhid, memotivasi kita sebagai seorang muslim agar semakin giat mempelajari apa itu tauhid dan konsekuensi-konsekuensinya berikut pembatal-pembatalnya, agar supaya bisa ingkarul munkar, agar bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar bisa saling memberikan peringatan dan mendakwahi mereka yang juhal, yang jahil tentang hakikat dari perbuatan kesyirikan tersebut. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama ada yang membaca kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam keadaan tidak dilampiri di kitab tersebut nama penulisnya. Ya kan, dicetakan-cetakan kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada cetakan-cetakan yang terakhir, nama beliau disamarkan. Sebagian menyebutkan Muhammad At-Tamimi. Karena sebagian masyarakat fobi dengan nama Abdul Wahhab. Berarti ini Wahhabi. Wal'iyadzubillah. Hingga sebagian di antara mereka ada yang diberi kitab beliau rahimahullahu ta'ala dalam keadaan dilepas. Halama apa namanya? lembar depannya, sehingga yang dilihat adalah isi-isinya, melihat dan terkagum-kagum dengan penjelasan yang ilmiah yang mengupas tentang at-tauhid dan hakikat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada salah seorang yang beliau temui di salah satu waktu yang orang ini mengenakan satu ikatan di lengannya, Kemudian sebelum Nabi SAW memberikan peringatan, demikian pula hendak menyampaikan tentang hakikat batilnya perbuatan tersebut. Terlebih dahulu Nabi SAW menanyakan tentang untuk apa dia mengenakannya. Disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, "Ma hadza?" Apa yang kamu kenakan ini? Maka ia mengatakan, "Minal wahinah," sesungguhnya saya mengenakan ikatan ini di lengan saya, tujuannya adalah agar supaya terhindar dari kelemahan, menjadi seorang yang kuat, terhindar dari bala, penyakit, dan yang semisalnya. Maka ketika Nabi SAW mengetahui bahwasannya dia mengikat benang tersebut dalam rangka untuk meminta maslahat dan madarat, meminta agar supaya mendapatkan maslahat dan terhindar dari madarat kepada benang yang diikatnya, sementara yang berhak untuk memberikan manfaat dan menolak bala kemadaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesyirikan yang diyakininya, yang dilakukannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "In zi'ha fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada." Lepaslah ikatan tersebut, karena sesungguhnya kalaulah semisal engkau mati sementara ikatan ini masih ada di lenganmu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Karena dengan perbuatan kesyirikannya akan mengekalkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Dengan perbuatan kesyirikannya akan membatalkan semua amalan-amalan kebaikannya yang kecilnya dan yang besarnya. Dengan kesyirikannya Allah Azza wa Jalla haramkan darinya syafaatnya asy-syafi'in, orang-orang yang memberikan syafaat dari kalangan para malaikah al-mukarramin, dari kalangan para al-anbiya wal-mursalin, as-salihin, as-syuhada, bahkan al-awlad, as-salihin, anak-anak yang saleh. Orang yang musyrik ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan syafaatnya mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Kita bacakan ayat yang terakhir. Itu dalam ayat yang ke-26 hingga 28. Nabi Nuh alaihi salat wassalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla membinasakan semua orang-orang kafir. Beliau berdoa agar supaya Allah Azza wa Jalla menimpakan bala bencana kepada mereka. Bahkan demikian bersungguh-sungguhnya Nabi Nuh alaihi salat wasalam hingga beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Kalau semisal engkau biarkan mereka, maka pastilah mereka akan yudhillu ibadak, akan bisa menyesatkan para hamba-hambamu yang telah beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan tidaklah mereka melahirkan satu generasi, melainkan anak yang mereka lahirkan adalah seorang anak yang fajir, lagi kafir, musuhi dakwah Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Asy-Syaikh Naam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan tatkala mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yalidu illa fajiran kafara," Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengetahui keadaan kaumnya sebagai seorang yang kafir, yang fajir. Bahkan tidaklah mereka melahirkan seorang anak keturunan, melainkan anaknya juga anak yang fajir dan kafir. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana bidalilil istiqra'i min qawmihi wal ilmi inda Allahi ta'ala. Beliau mengetahuinya dengan petunjuk secara istiqra', melihat keadaan kaumnya, mencermati keadaan mereka sehingga bisa menyimpulkan demikian. Wal ilmi inda Allah, demikian pula telah memiliki ilmu wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang lainnya, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dalam surat Hud. Sesungguhnya tidaklah ada lagi orang yang beriman dari kaummu melainkan hanya orang-orang yang telah beriman saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang setelahnya adalah kafir. Berarti anak-anak yang masih di dalam kandungan ibu-ibu mereka juga nantinya adalah anak-anak yang kafir, yang fajir. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka azabnya. Disebutkan tafsirnya, wa qala Nuhun alaihi salam ba'da ya'sihi min qaumihi, dan berkata Nuh alaihi salatu wassalam setelah beliau berputus asa dari kaumnya, Rabbi la tatruk minal kafirina bika ahadan hayyan alal ardi yaduru wa yataharrak. Wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan seorang pun dari kalangan orang-orang kafir yang hidup di permukaan bumi dalam keadaan mereka bisa berkeliling dan bisa bergerak. Meminta agar supaya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi umat manusia berasal dari dua keturunan seorang nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua dari keturunan-keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena setelah doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla membinasakan semua orang-orang kafir. Tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Hingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lau naja minhum ahadun la naja ummu sobi. Kalau semisal ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastilah yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ummu sobi, seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ummu sobi, ibu sang bayi ini, dengan rasa cintanya dan kasihannya kepada bayinya, dia menaiki bukit yang tinggi. Namun tatkala menyadari air itu semakin mendekati tubuhnya, dia pun mengangkat tinggi-tinggi bayinya hingga tenggelamlah ibu tersebut, kemudian meninggallah bayi yang diangkatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalaulah semisal ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastilah ummu sobi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha rahim, yang maha wadud, yang maha penyayang, pengasih kepada para hamba-hambanya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Innaka in tatrukhum tuna ihlakin yudhillu ibadaka alladhina qad amanu bika an tariqil haqqi. Wala yati min aslabihim wa arhamihim illa ma'ilun 'anil haqqi shadidul kufri bika. Karena kalau semisal engkau tinggalkan mereka, tidak engkau binasakan mereka, maka pastilah mereka akan menyesatkan para hamba-hambamu yang telah beriman kepadamu, ya Allah. Mereka menyesatkan orang-orang yang mukmin ini dari jalan kebenaran. Dan tidaklah mendatangkan dari anak keturunan mereka dan rahim-rahim mereka, melainkan seorang yang berpaling dari kebenaran, sangat keras kekafirannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ghafirli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Azza wa Jal mengampuni dosanya dan dosa orang tuanya dan dosa siapa saja yang masuk ke rumahnya dalam keadaan beriman, dan orang-orang mukmin, demikian pula mukminat yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan tidaklah orang-orang kafir bertambah melainkan kebinasaan, kesengsaraan di dunianya dan akhiratnya, wal'iyadzu billah. Dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam termasuk dari mereka orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Hud, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memerintahkan putranya, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan fakana minal mughraqin. Dan Syekh Muhammad Amin Asy-Syenggedi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya putra yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surat Hud adalah benar-benar putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun karena kekafirannya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya dia bukan termasuk dari keluarganya. Innahu laisa min ahlik. Sehingga yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kekeluargaan putranya kepada Nabi Nuh, kekeluargaan putranya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla tidak menafikan penisbatan putranya kepada ayahnya yaitu Nuh. Tidak Allah sebutkan dengan lafaz innahu laisa ibnuk. Dan orang-orang yang zalim bukan termasuk dari keluarga seorang muslim. Kekafiran akan memisah tali kekerabatan antara seorang muslim dengan yang kafirnya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.